Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Oh, di sini syarah ya, halaman 72 ya. Wa asyara al-musannif rahimahullah ta'ala biqaulih wal-absah, mengenai apa hanu ya, ila anna i'raba al-hani bil-harf bil-hurufi jaizun la'ala lugatin ala lugatin qalilatin. Jadi boleh aja, hada hanuka wastur hanaka wala ta'bas bihanika. Taib. Wa hadhihi lugah lugatu hakaha sibawaihi minal Arab. Ini lugah yang dengan diitmam, itmam namanya. Diitmam yaitu diberikan harokat, diberikan huruf pada hanu, ya diirob dengan huruf sebagaimana asmaul khamsah yang lainnya, itu namanya itmam. Kalau hanu diirob dengan harokat namanya naqas. Nanti ada lagi istilah namanya qasr, yaitu apa? Luzumul alif fi jamil ahwal. Bukan hanya pada hanu, seluruhnya yang sittah itu. Semuanya, hada, ja'a, abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Itu namanya qasr. Kalau itmam ini yang kita kenal. Nah, kalau naqas ini yang sahih hanya pada hanu. Ya, naqas itu diirob dengan harokat. Baik. Walikillatiha, juga karena jarangnya. Wa adami ya syuhratiha, dan karena tidak populernya. Ya. Walam yattali lam yattali 'alaiha al-Farra'u. Namun al-Imam al-Farra' tidak mengetahui hal ini. Ya. Wala az-Zujaji, demikian pula al-Imam az-Zujaj. Fasqatahu min hadhihi al-asma'. Maka al-Imam al-Farra' dan az-Zujaj itu menggugurkan hanu dari isim yang lima ini. Ya. Taib. Wa addaha khamsatan, dan keduanya hanya membilangnya menjadi lima aja. Wa tabi'aha ala dzalika ba'du nahwiyyin, dan ini diikuti oleh para ulama ahli nahwu yang lainnya, kabni ajurum wa ghairih, semisal Ibnu Ajurum dan yang lainnya, sehingga hanya menganggap lima aja. Ya, namun di i'rabnya hanu dengan itmam, ya hada hanuka, itu juga ada i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Ya. Nah, Al-Farra dan Az-Zujaji itu yang mensakot, asqata, keduanya menggugurkan hanu. Ya, wa adaha khamsatan, mereka hanya membilangnya menjadi lima aja. Ya. Wa hum mahjujuna bi hikayati sibawai. Nah, mereka itu mahjujun, artinya para ulama ini berhujah yang lain bahwasanya hanu diirab dengan huruf itu dengan hikayat yang dibawakan oleh si bawah tadi. Ya, ala lughah qalilah hada hanuka, begitu. Baik. Al-itmamu ya anil Arab. Mereka berhujah dengan hikayat dari si bawah. Hikayat si bawah itmam. Itmam ini al-itmama, maf'ulun bih dari hikayah. Ya, dia masdar beramal amal fi'il. Yang dihikayatkan dari sibawaih bahwasanya diirabnya dengan i'rab itmam. Ya, diirab dengan i'rab itmam. Yaitu berarti dengan apa? Kalau itmam berarti diirab dengan huruf anil Arab. Ya, dari kalangan orang-orang Arab, waman hafidha hujjatun 'ala man lam yahfad. Nah, siapa yang menghafal berarti itu adalah hujjah, berarti hujjah bagi orang yang tidak menghafal. Yang tahu itu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Qala al-Faqihi, kata Imam al-Faqihi, wa katsirun minan nuhati yadhkurunhu, yakni al-hana. Nah, banyak ulama ahli nahwu yang menyebutkan hanu ma'a hadil asma' dengan isim-isim ini, yaitu asmaul khamsah yang lainnya, sehingga menjadi sittah. Ya. Walam yunabbihu ala qillati i'rabihi bil huruf. Ya, namun mereka tidak mengingatkan, tidak memberikan peringatan bahwa di i'rab dengan huruf itu qatil. Fa yu'ni dzalika mukarrata. Ya, bagi isim-isim yang tadi berarti sama nih, hanu dianggapnya sama seperti tanbih bahwasanya illatihi jarangnya ya di i'rabnya hanu dengan huruf, maka dia enggak tepat. Kalau dia memutlakan hanu masuk ke dalam asmaul khamsah sehingga jadi sittah. Ini kurang tepat. Ya. Ya, bagian andil. Kalau dia dia kalangan ulama alinahu, ya, dia menyebutkan hanu bagian dari asmaul khamsah. Harokat berarti ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika, itu paham sini. Baik, lakinnal qasra fihinna aula minhu, namun di qasr lebih utama daripada di naqas. Qasr itu apa? Luzumul alif. Ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka, namun yang utama itmam. Yang itmam di i'rab dengan huruf. Nah, yang kedua qasr. Qasr yang utama qasr, yang qasr itu apa? Luzumul alif fi jamil ahwal. Alif pada seluruh keadaan, rafa, nasab, khafad. Nah, yang terakhir naqas. Namun yang sahih naqas itu yang lebih tepat hanya pada hanu. Namun boleh enggak? Boleh. Namun daripada naqas mending qasr. Ya tentu itmam yang lebih utama. Kan kata beliau lakin al qasra fihinna, namun qasr pada abun, akhun, hamun itu tentu lebih utama daripada naqas. Ya, tapi tetap jelas yang lebih utama adalah apa? Itmam. Ngerti sini istilahnya? Itmam, naqas, qasar. Jangan sampai enggak paham ya. Kok enggak paham ini aneh ini. Ya, wa amal amsilatul khamsatu. Ya, adapun asma amsilah al-khamsah. Amsilah di sini af'alul khamsah ya. Yang dimaksud dengan amsilah af'alul khamsah. Fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamir tasniyatin. Itu setiap fi'il yang dimasuki oleh dhamir tasniyah. Nahu yaf'alani taf'alani. Kalau yaf'alani ini gaib, taf'alani hadir. Di situ. Wa dhamir jam'in atau kemasukan dhamir jamak waw. Yaf'alani taf'ala yaf'aluna taf'aluna atau dhamir mu'annatsah mukhatabah nahu taf'alina fa innaha turfa'u bisubutin nun, bisubutin nun dia dimarfukan dengan adanya nun ya, nunnya itu lihat taf'alin yaf'alan taf'alan yaf'alun taf'alun wa itunsabu wa tujzamu bihadfin nun, dijazmkan dinasabkan dengan dihadap nun tersebut. Baik. Wa qawluhu alam silatul khamsah qala syarih hafizullah ta'ala wa summiyat bidalik, dinamakan dengan hal ini dengan alam silatul khamsah. Kenapa? Li annaha laysat af'alan, karena dia sebenarnya bukan fi'il-fi'il. Makanya yang lebih tepat dengan alam silah bukan af'alul khamsah ya, karena dia bukan fi'il-fi'il bi'ayaniha, secara zatnya dia bukan fi'il ya. Kama anna al-asma'a sittata asma'un bi'ayaniha, sebagaimana asmaul sitta itu dia adalah isim-isim kalau dia dari zatnya. Ya, innamahiya amsilatun. Namun dia hanya contoh-contoh. Memangnya ada wazan fa'ala yaf'ulu yaf'alani taf'alani gitu ada? Enggak ada kan? Yang ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan ya. Fi'il, kalau fi'il itu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu sama nanti uf'ul. Udah itu aja fi'il. Nah, dia hanya amsilah. Innama hiya amsilatun yukanna biha an kulli fi'lin kana bi manzilatiha. Dia hanya contoh-contoh yang dikiaskan aja. Di apa namanya? Dikinayahkan. Ya. Apa itu bahasa kita kinayah? Dikiaskan ya. Dikiaskan aja dengan fiil-fiil ini, contoh-contoh ini dari setiap fiil yang nanti dia pada kedudukannya. Fa inna yaf'alani kinayatun. Ya, yaf'alani itu kinayah dari fiil nahu yadhhabani wa yantaliqani wa yastakhrijani wa ghairu dzalik. Wa kadza al-bawaqi, demikian pula yang lainnya. Sumiyat khamsatan nadaran ila lafdhiha. Kenapa dinamakan khamsah? Ya karena dilihat dari lafadznya. Ada lima, yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alin. Nah, kata beliau, dia adalah setiap fi'il, fi'il mudhari tentunya, yang bersambung dengan domir tasniyah ila akhir. Ya, domir tasniyati. Ima ayakuna al-mudhakaraini awil mu'annasaini. Awil mu'annasataini. Apakah dia mudhakar atau mu'annas? Fa'inkana al-limudhakaraini, kalau dia dengan, ya, kalau dia itu adalah dua mudhakar, ya, budi abittai, maka didahului dengan ta. Lidalalati alal mukhatabaini, untuk menunjukkan ya mukhatab orang kedua. Nahu antuma ya Zaidan tal'aban. Ya lihat di sini tal'aban. Wabil ya lidalalati alal ghaibaini, kalau pakai ya untuk menunjukkan ghaibain. Aznahu Zaidani yal'aban. Paham ya? Paham ya? Jelas ya? Wa in kana li mu'annasatain, kalau untuk dua mu'annas lam yakun illa bi ta, maka enggak boleh kecuali dengan ta. Sawa'un kana al mukhatabah, sawa'un kana li mukhatabatain, apakah itu untuk dua mukhatabah, antuma yahindani tal'abani aw li ghaibatain, atau untuk dua yang ghaibah, al hindani tal'aban. Ini jelas ya. Wadih. Aw dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jamak. Ai sawa ya. Keliru itu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman, bukan maknanya hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman. Kalau itu maksudnya apa? Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman hatta tahabu baru tahabu dan sebi. Marotan tak ada. Baca itu minhu kabluhu wala tu minhu. Wala tu'minu haitsu hudifat an-nunu hudifatin nunu li ghairi nasibin wala jazmin. Nun dihadap tanpa ada amil nasab, tanpa ada amil jazm. Terus gimana? Ya udah nih, seperti ini aja. Ya, ada juga syahid Umar bin Khattab juga ya, mengucapkan kalimat serupa dengan mengadat nun. Ketika Nabi salat memanggil orang-orang kafir Quraisy yang dilempar ke sini ibadah yang mati setelah mereka kalahkan mereka lari, bangkai-bangkainya itu dilempar ke sini. Maka Rasulullah salat memanggil bangkai-bangkai Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Kalau kita mawat itu, kalau kita tidak putih apa yang aku pelajari itu kan kita lihat. Tapi tetap kita telah mati di bangkai. Ini kan tasma'un, bukan tasma'un. Kan tidak ada amil nasab, tidak ada amil jasab. Nah, boleh. Namun dominannya umumnya ialah kalau marfu dengan tunjuk-tunjuk. Gak usah gaya-gaya nanti kalau ngomong Arab. Gak ada amil nasab, gak ada amil jazat. Ya ikhwan, ya, lima ada antum tak turun, antum lima ada antum tak turun. Di hadap mana? Kan itu biasanya mancing biar kalau ada yang protes. Lima hadap tak antum ma anna hadal fi'la marfu'un li adami amrin jazirin wa amal na'am la tasmah qawla Nabi SAW la tadukul jazirin hatta wa la tadukul balah gaya ha? Gaya ya apalagi kalau lagi ngajarin dasar-dasar, jangan dikeluarin yang aneh-aneh. Tanbih. Tanbih. Itu lima-lima kakak dasar. Tapi dia mengatakan, karena alamati Arabi, harta alamati Arabi. Karena alamati Arabi, harta alamati Arabi. Bahwa tanda-tanda Arab sudah dapat. Minha arba'un. Turun di antara empat yang pokok ada satu rokok alfatul nasab alfatul nasabul khatat atau lidat jadinya empat utuh nasab dua asron urut sepuluh urut datang ini ibadah mana ini satu berbagi dan itu karena satu satu dua alibama tidak sebagai pembagi dan itu apa aja Alif, Wa, dan Nun. Ya Arba dan Nun apa aja? Alif, Wa, Tasra, Adab Nun. Wasnata dan Anil Tasra ada dua dari kita kita tahu. Ya dan Fat'a. Bahwa kita pun menyebutkan kamu dengan Nun. Adab, Adabnya ada dua lagi. Adab apa? Hadap Nun dan hadap Harbul Ilah. Wa'ana niyabatu Wa'ana niyabatu wa'afi'atun Bisa berarti akuat. Jadi yang namanya Ihrab niyabat itu ada pada suku Bab Awal Bab Malay Harus dan Malay Harus. Jadi dengan Fatma Lali Babu Jadu Wa'ana Lali Jadi Bab Jalan Bab Jalan dia pada apa pada apa itu kita semua baru dari Allah Taala akhir tempat Allah Taala terusnya dia masih dapat kali baik tanbihun sehari hutan dengan air akan di lubatan Al-Qur'an itu tanbih terbaca Al-Qur'an membangkitkan, menyadarkan, membangkitkan untuk sesuatu. Kesulahan di sini kalau terlihat alirlah di Taiwan, kita ini lima ulima, itu malam lima hari yang kita apa. Kalau secara istilah, dia boleh lantas beritahuan akan perincian dari suatu hal yang telah dikakui secara global sebelumnya. Dia dalam kesimpulan pemberitahuan ditaksir akan mengubah makhluknya dari apa yang telah dikakui di alat secara global sebelumnya. Telah diketahui sebelumnya, kalau itu bisa batu adalah ada pada tujuh bab itu yang ini apa? Hadihil abwab disana abwaban niyabah, bab-bab ini bab niyabah, bab penggantung dari surat masyarakat di'anna di'araba al-waqi ahihan ha'ibun anil abwab. Karena surat yang ada pada ini surat apa, dia adalah pengganti dari yang pertama itu surat niyabah. Ada isim ma'ala yang tarik isim yang berlaku nabah ini harakatun an harakatun nah, jadilah sebuah harakat menggantikan ibad ini, menggantikan harakat ini yaitu harakat tanah. Kedua, jamak wana tarik. Nah, berarti ini harakatun an harakatun jamak itu harakat katro dan juga harakat pada posisi penasar. Al-Muqtal al-Aqu nah, berarti ini aku harfin an syukurin bahwa akhrufu illati as-salatati أحرف الجملة الثلاثة الواو والألف والياء yang berikutnya muqtal adnan yaitu berarti hadap menghadap huruf yaitu di bab ini menggantikan sukun yang sukun jadi kata dalam bahasa yaitu tiga huruf waw, alif, ya dihadap kekeluhan besar tanah bab ini harfun an harfatin bahwa al-alifu al-gawmati wal-ya yang menyebabkan kebangkan sebab ini huruf menggantikan alif itu alif dan berapa dan juga dan agak